Esa, satu-satunya yang khusus berhubungan dengan Allah, yang khusus berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau ifradullahi subhanahu wa ta'ala bimakhtassa bihi subhanahu wa ta'ala, mengkhususkan, menjadikan Esa, ifrad, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Esa satu-satunya dalam hal-hal yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia secara syariat, secara istilahi, setelah istilah syara', maka seperti yang kita katakan tadi bahwa tauhid adalah sesuatu yang secara makna istilahi tidak jauh daripada maknanya al-lughawi, dan menjadikan tauhid dalam masalah istilahi hanyalah menambahkan bahwa pengesaan itu hak Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kitab Tauhid, Kitab At-Tauhid, kitab secara bahasa maknanya kata bayat tubuh ay jama'a yajma'u au dhamma yadhummu. Kitab maknanya adalah sesuatu yang dikumpulkan atau sesuatu yang dijadikan kumpulan. Maka kitab tauhid adalah kumpulan bahasan-bahasan yang dia adalah berhubungan dengan tauhid. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui makna al-lughawi, makna secara bahasa tentang tauhid, dan mengetahui makna secara istilahi daripada tauhid, maka ketahuilah bahwa tauhid hal yang berhubungan khusus dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu setiap pembicaraan tauhid secara mutlak bahasan semuanya berhubungan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Narji'u ba'da dhalika ila mabhas aqsamu tauhid. Kalau kita sudah tahu apa itu tauhid, mahwa tauhid, natakallamu fima ba'd an anwa'ihi wa aqsamih. Ma huwa anwa'u tauhid wa ma huwa aqsamuh. Fa'id raja'na ila al-kutub fasawfa najid anna al-ulama, aqsud ulama ahli sunnati wal jama'ah, takallamu fima takallamu fih min aqsam at-tauhid, anna at-tauhid aqsamuhu thalatha, anna aqsam at-tauhid thalatha. Awalan tauhid ar-rububiyyah, ثانيا التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ثالثا توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. وفي مجلس من مجالس كنت أنا وأصحابي أمام الشيخ إبراهيم الرحيلي يوم جمعنا الله به في بيته، سمعته يقول قولا لا يزول من ذهني ولا يذهب وإلى الآن باق wa aqulu lakunna wa lakum wa lakunna ayyuha al muta'allimat wal darisat wal mustami'at. Yaqulu fadilatuh asyai wahid, at-tauhid wahid, at-tauhid syai'un wahid la yatajazza. At-tauhidu syai'un wahidun la yatajazza. Tauhid itu hanya satu dan dia tidak terbagi-bagi. Akan tetapi hadat tauhidul wahid alladhi la yatajazza in nadharna ila mahiyatihi fa innahu yashmalu thalathata umur. Tauhid yang satu ini yang tidak terbagi-bagi, manakala kita lihat maka dia mencakup tiga bahasan. Artinya tauhid uluhiyah la yanfakan tauhid ar-rububiyah, wa tauhid al-uluhiyah la yanfak an tauhid al-asma'i was-sifat, wakadhalika tauhidu asma'i was-sifati la yanfak an kauni an tauhid rububiyah al-uluhiyah wa halumma jarra. Fa kullu wahidin innama huwa syai'un wahid. Fa bidzalika yattadhihu lana fima idza kana ar-rajulu amana bi ahadi aqsami tauhid wa lam yu'min bi ghairihi lam yakun muwahhidan aw amana bi tauhidaini min aqsami tauhid alladhi takallamu bihi ulama'una wa lam yu'min bil qismi thalith lam yakun muwahhidan hatta amana biha jami'an wa hadha syai'un daqiqun yanbaghi an ya'lamahu thullabul 'ilm wa sami'tu ba'da dhalika min ahad al-'ulama fi al-masjid an-nabawi annahum qalu ma qalahu syaikh فتأكدت أن هذا أيضا مما تناوله علماؤنا جيل بعد جيل فإن التوحيد شيء واحد لا ينفك الواحد عن الثاني وإنما الشيء الواحد الذي هو التوحيد يشمل ثلاثة أمور يشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد الألوهية ويشمل توحيد الأسماء والصفات. وأكد ذلك بما قلت أن الواحد من الناس والنفر من الرجال أو النساء إن آمن بتوحيد أو توحيدين ولم يؤمن بالثالث فإنه حين ذلك لا يعتبر موحدا فإن إيمانه بالواحد والثاني لا يعتد ذلك منه توحيدا. لذلك عرفنا أن التوحيد شيء واحد، فإذا جئت بواحد أو باثنين ولم تأتي بثالث غاب عنك اسم التوحيد كله، غاب عنك اسم التوحيد، اسم التوحيد كله، لا يوجد عندك توحيد، لا يوجد عندك التوحيد. كما أن المشركون، كما أن المشركين في مكة المكرمة كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه العزيز أنهم آمنوا بالربوبية walam yu'addu muwahhidin. Bal amanu bil asma'i was sifat. Fajama'u baina ar-rububiyyah wal asma'i was sifati walakin akhallu bil uluhiyyah falam yu'addu muslimin walam yu'addu muwahhidin. Fahada amrun labudda an nantabiha alayh wa nunabbiha alayh wa huwa inna at-tauhid shay'un wahid. Kama qulna فيما سبق نعم لما تكلمنا عن تقسيم التوحيد العلماء تكلموا وهذا قول متداول وكثير في كتبهم ومحاضراتهم فهو التوحيد أنواعه ثلاثة وأقسامه ثلاثة وهو المشهور المتداول المستفيض من كلامهم وفي شرحهم وفي محاضراتهم ودروسهم. ولكن هذا القول الذي سمعناه أول ما سمعناه في مجلس من مجالس في بيت وسمعناه بعد ذلك في إحدى المحاضرات فإنه شيء دقيق جدا وعلمي جدا ومبحث في محله ولا نقوله إلا لمن كان دارسا ومتعلما ومن كان في فهمه شيء من العلم قد حصل وهو أهل لذلك. نعم فالتوحيد بارك الله فيه وفيكم شيء واحد شيء واحد. ولكن عند النظر إلى شمولية هذا الشيء الواحد نرى أنه يشمل ثلاثة أشياء أولا يشمل الربوبية وثانيا يشمل الألوهية وثالثا يشمل الأسماء والصفات يشمل الأسماء والصفات. هذا ما يتعلق بأقسامه. نعم فما هو قبل أن ندخل في الشرح إلى شرح الألوهية والربوبية والأسماء والصفات نقول وهذا سؤال كثير جاء من لسان هؤلاء الذين أنكروا هذا التقسيم. نعرف ونرى ونلمس ونسمع بعض الناس ينكرون هذا التقسيم وبعضهم بالغوا في إنكاره حتى عدوه من تشبه بالكفار تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وشبهوه بعقيدة التثليث التي هي عند النصارى وقالوا هؤلاء الموحدون إنما دينهم شبه لدين النصارى إذ أقروا بالتثليث فإن عقيدة التثليث هي عقيدة النصارى، فإن عقيدة التثليث هي عقيدة النصارى كما يقولون. نعم، كما قلت بالغوا في ماذا؟ في إنكاره، لأنهم لم يدرسوا التوحيد. ووجود الرقم المشابه بعضه لبعض لا يدل على وجود الشبه بين الحقيقة في شيء. نعم، لا يدل على ذلك. لذلك قلت أنهم بالغوا في ذلك، إذ جعلوا التشبيه فقط بمجرد الرقم، لما قالوا بثلاثة وقلنا بثلاثة قالوا أن هؤلاء شبهوا هؤلاء، فهذا بهتان عظيم. فإن عقيدة التثليث التي عندنا، إن كنا بالتثليث الذي عند الموحدين، فإن تثليث النصارى تثليث ضال لا يقع عن علم، وأيضا تثليث عند النصارى لا يعقل، فضل من أن يؤمن. كيف جعلوا الشيء ثلاثة وجعلوا الثلاثة شيء واحد؟ فالواحد عندهم هي الثلاثة، والثلاثة عندهم هي واحد. أما التوحيد لما انقسموا إلى ثلاثة وتمسكوا بهذا الرقم وهو الثلاثة وقالوا أن هذا شبه هذا، فإن هذا بارك الله فيكم يعني تجاوز كبير في أبواب العلمية، طلوا جو بحثا علمية. فإن وجود الأرقام الشبيه بعضه لبعض لا يدل على وجود يعني نفس الكيفية ونفس الماهية ونفس الحقائق. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدين سنة. فهل وجود الثلاثة هذه كوجود الثلاثة هذه التي عند هؤلاء الضالين؟ الجواب لا وألف لا. نعم، ننتقل إلى هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. فإن قالوا هل من دليل على هذا التقسيم؟ كما قلنا وقد بدأنا وقد تكلمنا فيما سبق وقد قلنا فيما سبق، بعض الناس أنكروا هذا التقسيم وقالوا لا دليل يدل عليه، لا شيء يدل على هذا التقسيم من الآيات أو من الأحاديث، فقالوا ببطلان هذا التقسيم لعدم وجود دليل يدل عليه. لذلك نقول ayatuha talibat ayatuha al-tullab mustami'in wal-mustami'at naqulu lakum yani su'alun muhimun li tullab al-ilm idh qad su'ilna fima ba'd min hayatina wa nanu nad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala takallamna ta'allamna ta'allamna anna tauhid yaqsimu ila thalatha tauhid kala wa ta'ala wa hada shay'un mashhur mustafid ma'ruf walakin qad futi'na bi su'al hal min dalil hal hunaka dalil min al-Quran wa hunaka dalil min as-sunnah naqul in aradtum bid dalil naqul fi jawabi hadha إن أردتم بالدليل هو آية خاصة تكلمت بأقسامه ثلاثة بطريقة واضحة جلية بينة فنقول لا ليس هناك آية واضحة تكلمت بوضوح على هذه الأقسام كذلك في الأحاديث كذلك في الأحاديث فليس هناك حديث تكلم بصريح المنطوق على ذلك طيب فما إذن دليلكم kalau memang tidak ada ayat naam tidak ada ayat sariha wadiha jaliya bayyina ala tilk ala dhalik al-aqsam wa kadhalika la yujad hadithun wadihun bayyinun jaliyun sarihun fi dhalik fama dalilukum ala hadha at-taqsim qulna أن الدليل هي دليل الاستقراء أن الدليل الاستقراء ما هو دليل الاستقراء العلماء استقرأوا كتاب الله عز وجل قرأوا كتاب الله عز وجل من وإلى وكذلك قرأوا أحاديث ثم استنبطوا من ذلك باستنباط خرجوا بذلك خرجوا بعد ذلك بنتيجة فهذا هو دليل الاستقراء أي شيء دل عليه القرآن بعد استقراء ذلك القرآن كله فإذا أقسامه بعد الاستنباط بعد مدارسة كتاب الله جل وعلا وكذلك أحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يستنبطون هذا التقسيم فهل الاستنباط شيء بدعي أو لا فنقول لا الله تبارك وتتعلم به فكيف نقول ببدعية ذلك وقد كان موجودا في كتاب الله جل وعلا فلا نستطيع ولا يستطيع أحد من المؤمنين وخاصة فضلا عن العلماء أن يقولوا على شيء هو موجود في كتاب الله جل وعلا أنه بدعي أنه بدعة لا يقول هذا عاقل فضلا عن عالم هذا هو دليل الاستقراء لذلك قلت لكم وأقول قد فوجئنا فيما بعد من حياتنا بهذا السؤال، لأن هؤلاء المعرضين سن التوحيد المحاولات على الجدال في الدين، على الجدال في الدين على شيء أنكروه أم بعيد عن ذلك. فلما لم يدرسوا التوحيد، لموا التوحيد ولم يتعلموه، جاءهم ما جاءهم صاروا إلى الجدال وصاروا إلى إنشاء أسئلة يظنون بذلك أنهم يدحضون أهل التوحيد بحجتهم. فنقول نعم أن التوحيد ثلاثة أقسام أو شيء واحد يشمل على ثلاثة أقسام، إن قلنا بهذا أو بهذا فلا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن لنعلم حقيقتها. نعم، إن قلنا أن التوحيد ثلاثة أقسام أو قلنا إن التوحيد شيء واحد يشمل ثلاثة أشياء، فهذا بهذا شيء واحد إن عرفنا الحقيقة، إن عرفنا الحقيقة. بارك الله في وفيكم جميعا. فدليل التوحيد دليل الاستقراء، دليل التوحيد دليل الاستقراء، دل عليه كتاب الله عز وجل كما دل على ذلك أحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن بعد الاستقراء، بعد ماذا؟ بعد الاستقراء، ستلاح استقراء تبين وجود هذا. نعم، وهذا الاستقراء من علماء العقيدة الذي تناوله علماؤنا جيدا بعد جيد حتى جاءنا في جيدنا هذا شيء صحيح أن الله سبحانه وتعالى memerintahkan kita untuk mengesakan Allah. Thumma lama nazarna kitab Allah wa qara'na ayatan ba'da ayah safhatan ba'da safha wajadna anna Allah tabaraka wa ta'ala lama takallama an tauhid takallama fi أمور ثلاثة، إما ما يتعلق بأفعاله، ketika Allah تبارك وتعالى berbicara tentang mengesakan Allah, mengagungkan dan mengesakan Allah di dalam Al-Quran tentang dirinya, kita temukan Allah bicara tentang itu dalam tiga permasalahan, dalam tiga permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang bahasan bahwa dialah yang melakukan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Fima huwa min af'alihi. Allah berbicara tentu yang berhubungan dengan apa yang ia kerjakan. Al-khalq, seperti menciptakan. Allah mengatakan hanya Allah menciptakan segala makhluk. Allahu khaliqu kulli syai. Di dalam ini Allah berbicara tentang apa yang dia kerjakan, yaitu mencipta. Allah tabaraka wa ta'ala berbicara dalam Al-Quran bahwa dia yang memberi rezeki, bahwa dia yang menurunkan hujan, bahwa dia yang menumbuhkan tanaman, dia yang mengatur langit dan bumi, dia yang menghidupkan, mematikan, mengangkat seseorang hingga menjadi seorang raja, mencabut seseorang daripada kerajaannya, sehingga menjadikannya seketika ketika itu hilang kerajaannya, mengagungkan, menghinakan, mendatangkan manfaat, mengangkat mudarat. Hadza kulluh min af'ali. Wa kewajiban kepada kita semuanya untuk menjadikan Allah tabaraka wa taala dia satu-satunya di dalam apa yang dia katakan, tentang apa yang dia kerjakan. Hadza huwa tauhid rububiyah. Ini dia tauhid ar-rububiyah. Fakulna fi ta'rif at-tauhid rububiyah ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alih. Ja'alullah syai'an wahidan fi af'alih. Tak ada yang lain. Summa tatkala ulama kemudian meneruskan bacaan, mengambil istiqra dari Al-Qur'anul Karim, arafu ba'da dzalika anna Allah takallama 'an nafsihi. Takallama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berbicara tentang dirinya sendiri dengan menyebutkan nama-nama dan menyebutkan sifat. Dengan menyebutkan nama dan menyebutkan sifat. كما قال إنه عليم إنه يعلم إنه يسمع وهو بصير وهو سميع ويبصر وهو بصير تكلم مع عيسى مع موسى كلم الله موسى تكلم بالملائكة ونادى موسى وهو الرحمن الرحيم ويرحم أن الله سبحانه وتعالى غضب ولعن رضي فهذه كلها كثيرة ومستفيضة في كتاب الله جل وعلا فهذه كلها tauhid asma'i wa sifat. Kewajiban kita untuk mengimani tauhid asma'i wa sifat karena Allah tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala berbicara di dalam Al-Quranul Karim tentang dirinya dengan memberikan nama-nama kepada kita, menerangkan bahwa dia memiliki nama As-Sami' Al-Basir Al-Alim Al-Malik Al-Ghaffar Al-Wahhab Al-Quddus Al-Aziz, Al-Hakim dan yang lainnya. Fa semua ini adalah tauhid asma wa sifat. Fa qulna fi tauhid asma wa sifat ifradullah subhanahu wa ta'ala fi af'ali wa sifatih. Fi asma'ihi wa sifatih. Ifradullah subhanahu wa ta'ala fi asma'ihi wa sifatih. Nah. Kemudian ada satu bahasan lagi setelah para ulama membaca Al-Quran, mengambil intisari daripada Al-Quran, wahuwa dalilul istiqra. Wajadu anna Allah subhanahu wa tatakallama fil Qur'anil Kirim bi anna al-ibadah nahnu ka'ibad allati na'ish fil ard abdan lillahi subhanahu wa ta'ala alayna an nufrid Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alina at-ta'abbudiyah. Ketika kita membaca Al-Quran, para ulama membaca Al-Quran, Allah, para ulama menemukan Allah memerintahkan kita para hamba untuk mengesakan Allah di dalam perbuatan kita. Lihat yang tadi, mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Yang pertama, ar-rububiyah. Yang kedua, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifatnya. Bagian yang ketiga, yang jauh berbeda dari yang pertama dan yang kedua, mengesakan Allah dalam perbuatan kita para hamba. Di dalam hal-hal yang merupakan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. di dalam hal-hal yang merupakan taqarrub kepada Allah. Seperti salat, hendaklah salat hanya karena Allah, untuk Allah. Menyembelih hanyalah untuk Allah, puasa hanyalah untuk Allah. Hal semua ini di dalam Al-Qur'an syai'un katsir. Dan ini diistimbatkan oleh para ulama adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah subhanahu wa ta'ala bi'af'alil ibadah allati hiya taqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Baqiya qabla waqti al-as'ilati wal ajibah anna ba'd al-muslimin qalu hunaka qismun rabi'un min aqsam at-tauhid wa huwa tauhid al-mulkiyah wa huwa tauhid madha al-mulkiyah. Wa qabla an nadkhula fi ذلك وفي رده قلنا إن دليل الاستقراء التي ثبت عليه علماؤنا واتحد فيه كلماتهم وعقيدتهم وشروحهم وعلومهم في أن التوحيد الموجود في القرآن هي ثلاثة أقسام. هذا يدلنا على إجماع منهم على أن هذا التقسيم هي ثلاثة فقط. هي ماذا؟ ثلاثة. وهذا استقراء صحيح. لذلك يقول بعضهم من أتى بتقسيم ثالث يتضح بذلك خطأهم، لأنه لا يكاد الإتيان برابع إلا ويعلم العالم والمتعلم وطالب العلم أن هذا الرابع الذي قالوه داخل في إحدى الثلاثة الذين قالوه. Siapapun yang mendatangkan bagian yang keempat daripada cabang tauhid, semua yang mempelajari tauhid, yang mengerti makna tauhid dan mengerti istiqra' para ulama tentang tauhid, pasti bisa melihat dengan nyata, dengan jelas, bahwa apapun yang mereka datangkan dari bahasan yang keempat dari aqsamu tauhid, bahwa itu masuk ke dalam salah satu yang tiga. Dan bahagian daripada salah satu yang tiga. Kalau seandainya dia adalah masuk ke dalam bahagian yang tiga, maka untuk apa dibuatkan bahwa dia adalah yang keempat? Limada istukhrija hadha min syairi ashbahihi? Kenapa harus dikeluarkan dari yang semisal dengannya, yang ada dalam kumpulan yang salah satu yang tiga tadi? Fadalla dhalika ala anna al-ityani bi rabi'in istiqra'un ghairu sahih. Karena ketika mengumpulkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, oh ini bahasannya bahasan ini, bahasan-bahasan ini, kemudian bahasannya bahasan ini, dan masing-masing tidak bertemu. Tauhid rububiyah jauh berbeda dari bahasan tauhid uluhiyah. Tidak mungkin salah satu daripada afrad tauhid rububiyah diletakkan pada tauhid afrad al-uluhiyah. Wa kadzalika al-aks, tauhid uluhiyah diambil kemudian diletakkan di tauhid rububiyah, tidak bisa masuk karena dia tidak sama. Ma'ana ya thullabul ilm, atau diambil dari tauhid asma wa sifat. Sebagian dari bahasa, pada bahasan asma wa sifat diambil kemudian diletakkan di tauhid uluhiyah, atau diletakkan di tauhid rububiyah. Tidak bisa masuk karena bahasannya berbeda. Fadalla ala hadzal istiqra alladhi jaa bihi ulama'una fi hadzal taqsim istiqra'un sahih, bahwa ini uluhiyah, tidak masuk di dalamnya rububiyah sedikit pun, dan tidak masuk di dalamnya asma wa sifat sedikit pun. Ini asma wa sifat, tidak masuk di dalamnya rububiyah sedikit pun, tidak masuk di dalamnya uluhiyah sedikit pun. Ini bahasan ar-rububiyah, tidak masuk di dalamnya uluhiyah sedikit pun, tidak masuk di dalamnya asma wa sifat sedikit pun. Kemudian jaa ba'dun nas wa ja'alu hunaka qismun rabi'un wa qalu tauhid al-mulkiyah. Tauhid al-mulkiyah, tauhid kerajaan, tauhid mulk, kekuasaan. Nakul ma taqsudun bihadha tauhid ji'tum bi syai'in lam yaji' bihi yani salafukum wa ulama'ukum alladhi qad salafukum fil ilm lam ya'tu biha wa ji'tum al'an antum fama huwa hadha al-qism. Hadha qismun mubtada'un, qismun ilmiyun mubtada'. Qalu tauhid al-mulkiyah wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bi annahu al-malik al-wahid la yuzazi'uhu ahad wa la yajuz an yuzazza' fi mulki. Tayyib, in kuntum hadha huwa al-ma'na fa huwa dakhilun fi tauhid ar-rububiyah. Fa huwa dakhilun fi madha? Fi tauhid ar-rububiyah. Kalau itu yang kalian inginkan, bahwa yang kalian maksud dengan tauhid mulkiyah adalah Allah penguasa satu-satunya, yang menguasai langit dan bumi hanya Dia, Dia pemilik hukum satu-satunya. Kalau itu yang antum maksud dengan tauhid al-mulkiyah, kenapa antum harus keluarkan dari tauhid rububiyah? Li'anna al-ma'na allati ji'tum biha, makna yang kalian datangkan, hiya fardun min afradir rububiyah. Karena kekuasaan adalah perbuatan Allah. Allah menguasai, Allah menguasai langit dan bumi. Apa yang Dia inginkan itu yang terjadi, apa yang Dia katakan harus itu yang terjadi. La radda li hukmi wala muhaqqib wala muaqqiba li hukmi. Kalau itu yang antum inginkan, masuk dalam tauhid rububiyah. Falimada hadzal istikhraj, kenapa harus dikeluarkan, kenapa harus dikeluarkan kemudian dijadikan satu bahasan tersendiri bernama tauhid al-mulkiyah. Fahada dalilun ala da'fi al-istiqra wa da'fi al-istinbat au hunaka syai'un mubtaghan fi ma wara'a dhalik. Tayyib, qalu fa in qalu wa in sa'alnahum wa qalu ma hiya tauhid al-mulkiyah hadhi, qalu nahnu labud an naj'al al-hukma lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, nahnu ka'ibad la yajuzu an nahtakima illa li hukmillah. Kita, maksud tauhid mulkiyah adalah kita para hamba harus menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah satu-satunya yang kita akui memiliki hukum, dan kita harus berhukum dengan hukum Allah satu-satunya. Lihat, berbeda dengan jawaban tadi. Jawaban tadi Allah tabaraka wa ta'ala yang hukumnya harus terjadi, hukumnya af'alullah. Sekarang mungkin mereka menjawab kanahnu, ini adalah dari kita, kita harus berhukum dengan hukum Allah, kita tidak berhukum dengan hukum selain Allah, kita harus menjadikan hukum itu milik Allah satu-satunya. Di dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Kulna lahum, kita katakan kepada mereka, fahada dakhilun fi tauhid al-uluhiyah. Hada dakhilun fi tauhidi al-uluhiyah. Yang kalian katakan ini bahasan dari tauhid al-uluhiyah. Kenapa harus dikeluarkan dari tauhid uluhiyah dan kemudian dijadikan satu mabahas ka'annahu, seolah-olah dia sepantaran dengan tauhid uluhiyah, selevel dengan tauhid al-uluhiyah, selevel dengan tauhid rububiyah. Padahal dia adalah masuk ke dalam afrad at-tauhid al-uluhiyah. Kalau itu yang kalian ingin, karena itu adalah bahasan tauhid al-uluhiyah, bahwa kita sebagai seorang hamba harus di dalam amalan kita, perbuatan kita, dalam penghambaan diri kita kepada Allah, harus mengakui bahwa hukum adalah milik Allah. Tidak boleh kita mengakui bahwa bolehnya hukum selain hukum Allah. Allah satu-satunya yang memiliki hukum yang harus kita yakini. Dan ketika berhukum, harus dengan hukum Allah satu-satunya. Pekerjaan hamba dalam taqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Maka inilah tauhid al-uluhiyah. Ikhwani wa akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Maka mengeluarkan al-mulkiyah menjadi satu bahasan yang sepadan dengan besarnya bahasan ar-rububiyah, besarnya bahasan al-uluhiyah, dan besarnya bahasan asma wa sifat, ini adalah istiqra'un ghairu sahih. Karena istiqra' harus seperti tadi, sesuatu yang ada pada rububiyah tidak masuk sedikit pun kepada tauhid uluhiyah. Yang ada dalam tauhid uluhiyah tidak bisa dimasukkan sedikit pun, karena dia berbeda. Dua hal yang berbeda, tiga hal yang masing-masing punya keusan masing-masing yang tidak sama. Adapun apa yang antum datangkan dari tauhid yang keempat, dia tidaklah bisa dijadikan sesuatu yang berdiri sendiri. Karena dia imma tauhid rububiyah dalam satu maknanya, wa imma tauhid al-uluhiyah dalam satu makna yang lainnya. Kalau antum inginkan perbuatan Allah di dalam hukum, maka dia adalah tauhid rububiyah. Yang kalau antum inginkan adalah perbuatan hamba dalam menyatakan bahwa hukum adalah milik Allah, maka dia adalah masuk di dalam tauhid al-uluhiyah. Fala yasighu an ju'ila dhalika syai'un mustaqillun qa'imun binafsihi yuhada ghairahu min aqsam. Ikhwani wa akhwati fid din, al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah, secara materi di awal pertemuan ini tentang tauhid, ini yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah taala, sekiranya Allah berikan kepada kita umur yang panjang untuk bertemu pada pekan yang berikutnya bismillah azza wajal, kita akan langsung masuk ke dalam bahasan kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan waktu yang tersisa dari waktu pertemuan ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Falyatafaddalu mashkurin. Silakan kalau ada moderator di antara antum dan antuna yang silahkan kepada ikhwan dan akhwat yang ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Suaranya belum ada sama sekali? Kita coba menghubungi, silakan antunna yang masih tersambung dengan kita untuk mencoba menghubungi atau menulis. Ya menulis ya, bisa? Bisa menulis di sini kalau bisa. Nah, silakan dengan tulisannya sekiranya tidak. Sekiranya ada pertanyaan tertulis, silakan dengan tulisannya. Barakallahu fiikum. Ada masalah? Masuk pertanyaan pertama. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan agama akhir dan dia menyertai Ustaz dan keluarga. Amin. Demikian juga kepada yang telah mendoakan dan yang mendengar acara kita. Barakallahu fiikum. Ustaz, Anda ingin bertanya terkait arahan beberapa bidan yang menyarankan untuk membangun hubungan, melatih bahasa, memberikan frekuensi vibes, kalau gitu benar bacaannya, yang baik dan positif kepada janin yang berada dalam kandungan dengan cara mengajak bicara, termasuk dengan kalimat-kalimat yang mengajak dan meminta janin untuk membantu ibunya melahirkannya dengan normal, dan ajakan lainnya seperti saat ingin masak diajak bantu masak, saat menyapu diminta bantu menyapu, dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut termasuk syirik, yang meminta kepada makhluk yang tidak faham dengan ucapan kita tidak bisa mendengar dengan jelas dan tidak juga bisa membantu kita. Jika semata-mata hal tersebut hanya untuk melatih komunikasi, apakah itu lebih baik dilakukan atau dihindari menimbang mudharat dan maslahatnya? Bisakah sugesti macam itu menimbulkan syirik di hati ibu? Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Kalau untuk sampai kepada syirik, insyaAllah tidak. Untuk sampai kepada syirik, insyaAllah tidak. Tapi yang harus dihindari, barakallahu fikum jami'an, adalah yang tadi, membantu anak untuk mengajak anak untuk membantu masak. Ini namanya kebodohan. Ya, membantu, mengajak anak untuk membantu ibunya nyapu. Ini adalah kebodohan. Karena berbicara kepada janin, kalau toh pun kita anggap dia mendengarkan apa yang kita ucapkan, tapi kita menyuruhnya untuk melakukan hal yang tidak mungkin dia kerjakan. Ya, kita memintanya dan mengajak dia bicara, dan kita sadar sadar-sadarnya bahwa apapun yang kita katakan kepada dia dari permintaan-permintaan itu suatu hal yang mustahil untuk dia lakukan. Maka kalau toh pun berbicara kepadanya, ucapkan kalimat-kalimat yang bukan permintaan. Wallahu ta'ala alam. Naam, dalam dalam ilmu sains dan teknologi mutakhir tentang janin, bahwa janin itu ketika sudah hidup di dalam rahim ibunya sudah bisa mendengarkan suara dan berkomunikasi, dan terjalin sebenarnya komunikasi antara kita dan dia, dan ini suatu yang hak. Dan apa yang ada pada jiwa ibunya ditransfer kepada anaknya ketika janin ada di dalam rahim ibu, sesuatu yang hak secara bahasan ilmiah. Dan secara bukti nyata ada, ketika seorang bayi dalam kandungan ibunya sedang stres, punya efek yang besar terhadap bayi. Ketika ibunya dalam keadaan semangat, ibunya dalam keadaan perjuangan, punya efek yang besar terhadap bayi di dalam janin. Punya efek yang besar terhadap kejiwaan bayi dan anak yang lahir ketika ibunya adalah seorang ibu yang pejuang, seorang ibu yang memiliki semangat hidup yang tinggi, memiliki motivasi hidup yang luar biasa hebat, memiliki semangat juang yang luar biasa hebat, lahir juga di dalamnya. Setelah dia melahirkan anak-anak yang siap untuk bertempur, berjuang untuk agamanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu, barakallahu fiyya wa fiikum jami'an, bahwa informasi bahwa janin memiliki hubungan dengan ibunya, berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia di dalam rahim dan sudah hidup dalam rahim, sesuatu yang hak. Ya, sesuatu yang hak, bisa terlihat nyata dalam kehidupan kita. Dan secara ilmu sains dan teknologi kedokteran mutakhir juga bisa dilihat hal seperti itu dan disampaikan oleh para ahli. Maka mengajak dia berbicara, ya, membacakan kepadanya Al-Quran, memperkenalkan kepadanya Al-Quranul Karim adalah kebaikan yang luar biasa. Namun jauhi hal-hal yang konyol. Ya, dan insyaAllah itu tidak termasuk bagian daripada kesyirikan. Pertanyaan berikutnya, semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin wal muslimat dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustaz, anak ingin bertanya, apakah termasuk kekeliruan, apa terjemah ke dalam kesyirikankah apabila kita dalam beribadah kepada Allah seperti salat, wudu dan yang lain-lainnya, kita mengingat Allah dengan membayangkan lafaz jalalah di hadapan kita? Apakah hal itu termasuk membayangkan wujud Allah? Nah, membayangkan lafaz jalalah tentu tidak sama dengan membayangkan wujud Allah. Dua hal yang mutabayin, dua hal yang berbeda. Satu, membayangkan wujud Allah, membayangkan zat Allah, mentakyif, membayangkan kaifa wa kaifa wa kaifa. Bagaimanakah gerangan wujud Allah? Mungkin seperti ini, mungkin seperti itu, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. ya. Satunya membayangkan lafaz jalalah. Lafaz jalalah sesuatu yang ma'lumun, masyhurun, wadihun. Lalu dibayangkan adanya lafaz Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan membayangkan wujud Allah. Tentu dua hal yang berbeda. Maka membayangkan wujud Allah, membayangkan kaifiat wujud Allah, hal yang tercela dalam agama kita. Dan ini yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan la tafakkaru fi dzatillah. Tidak boleh kalian bertafakur tentang zat Allah. Karena tidak ada satu ilmu pun yang bisa menerangkan itu kepada kita. Ilmunya mustahil untuk didapatkan. Karena Allah tidak berbicara kepada kita tentang zatnya. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah berbicara kepada kita tentang zatnya. Dan tidak ada yang pernah sampai matanya kepada zat ilahi. Oleh karena itu, dilarang kita untuk mentakyif, membayang-bayangkan kaifa wa kaifa wa kaifa zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian pada makhluk-makhluk ciptaan Allah dan jangan pernah berfikir tentang Allah itu sendiri. Adapun membayangkan lafzul jalalah, maka itu tidak sama dengan membayangkan Allah. Membayangkan lafzul jalalah, lafzul jalalah adalah kalimat Allah. Namun di dalam sholat pun kita tidak disuruh untuk itu. Walaupun tidak sama dengan membayangkan Allah, namun di dalam sholat kita tidak diperintahkan untuk membayang-bayangkan lafaz jalalah. Adapun di dalam sholat kita diperintahkan untuk mentadabburi, menghayati apa yang kita baca. Perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Nabi SAW adalah mempelajari baik-baik, memahami dengan baik-baik apa yang kita baca. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Apabila kalian membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkan baik-baik dan diam. Dengarkan baik-baik, simak. Berarti menyimak, mempelajari, memahami dan mentadabburi isi kandungan Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Dan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah seseorang yang menyayangi dan mencintai orang tuanya atau yang lainnya berlebihan, apakah itu termasuk lemah dalam tauhidnya? Berlebihan yang dimaksud apa? Apa yang dimaksud dengan kata-kata berlebihan? Apa contohnya? Karena boleh jadi kalimat berlebihan itu berbeda salah seorang memahami dengan orang lain. Maka kalimat pertanyaan seperti ini kita sulit untuk menjawabnya. Kenapa? Karena jawabannya ada pada contoh berlebihan. Contoh berlebihan. Ketika didatangkan contoh berlebihan, apa contohnya? Dari contoh itu bisa kita lihat dan kita lihat dalam pandangan syariat berlebihan atau tidak. Berlebihan atau tidak? Maka kalimat pertanyaan ini wallahu a'lam sulit untuk dijawab. Karena kita tidak tahu apa yang dimaksud berlebihan. Dan apakah sesuatu yang dibayangkan oleh seorang yang bertanya dari kalimat berlebihan yang contohnya ada pada memorinya dia sendiri yang tidak sampai kepada kita. Kita tidak bisa menjawab. Ya. Kalau seandainya ingin ditanyakan, tanyakan ulang berlebihan contohnya begini, begini, begini. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya, apakah ada seseorang yang mengaku, apabila ada seseorang yang mengaku telah mengikuti manhaj salaf namun tidak fanatik kepada golongan lain, itu adalah pernyataan yang dibenarkan? Anda ulangi. Assalamualaikum. Ana mau bertanya, apabila ada seseorang yang mengaku telah mengikuti manhaj salaf namun tidak fanatik kepada golongan lain. Apakah itu adalah pernyataan yang dibenarkan? Anda enggak ngerti pertanyaannya. Afwan, Anda tidak mengerti pertanyaannya, dan pertanyaan yang tidak dimengerti tidak boleh dijawab. Hingga di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati al-mustami'at, barakallahu fiyya wa fiikum jami'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk mempelajari agama kita. Dan insyaAllah tabaraka wa ta'ala pada pertemuan berikutnya kita memasuki kitab tauhid. Semoga apa yang bisa kita bicarakan pada mukaddimah ini, pertemuan perdana ini, bermanfaat bagi yang berbicara dan bagi ikhwan dan akhwat yang menyimak, baik melalui Zoom atau melalui media sosial yang ada. Dan semoga Allah tabaraka ta'ala wafatkan kita di atas husnul khatimah dalam keadaan bertauhid, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertauhid, dan ke surga Allah bersama orang-orang yang bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.